suara dirimu. Sempat tak mampu ku memilih, hatiku terkunci untuk menyakiti. Cintanya adalah aku, namun cintamu juga diriku. Akulah lelaki di antara dua hati, hatinya hanyalah untukku. Namun hatimu juga diriku. Dalam kisah ini ku mencintai dua hati. Aku harus memilih satu di antara